hunter, kuning alhala kawe sirah umat. Apili cendol nopo jawat yang dirasa-rasa kepada wenak wenak tur nganggo tenanan rasa penak. Yeah.